Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihih. حدثنا محمد ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الزهري juga عن أبيه إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Az-Zuhri dari Bani Zuhrah di kota Madinah. Yang dikenal yang paling masyhur adalah Ibn Shihab Az-Zuhri. Ketika diitlakkan Az-Zuhri, maka dia adalah Ibn Shihab. Qala akhbarani Amr ibn Sa'ad an abihi, huwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wa ana jalisun fihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu kepada rahtan, sejumlah orang. Rahtun itu bilangan 3-9. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu kepada sekelompok orang, sejumlah orang. Wa ana jalisun fihim, dan aku duduk di tengah-tengah mereka. Ada di situ. Qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'ti. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dari orang-orang tadi satu orang tidak beliau beri. Semua dikasih, satu enggak dikasih. Wa huwa a'jabuhum ilayya, padahal yang satu ini yang lebih aku sukai. Yang lebih menakjubkan aku orang. Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartu. Saya pun bangkit berdiri menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasarartuhu, lalu aku membisikkan sesuatu kepada beliau. Ngomong sambil berbisik-bisik. Faqultu, maka saya katakan, malaka an fulan? Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak memberi si fulan? Wallahi inni la urahu mu'mina. Sungguh demi Allah, aku melihat di seorang yang mukmin. Kala, maka Rasul mengatakan, awa muslimah, bukankah dia muslim? Mukmin muslim. Kala fasakatu qalila, kata Sa'ad, saya pun diam sejenak. Thumma ghalabani ma a'lamu fih, kemudian mendorong aku, mengalahkan aku apa yang saya ketahui tentang orang itu. Faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan, wallahi inni laurahu mu'mina. Saya ngomong lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau dari si fulan, kenapa enggak engkau beri si fulan? Sungguh demi Allah, aku melihat dia seorang yang mukmin. Qal, awa muslima, muslim, kata Rasul, muslim. Qala fasakatu qalila, saya pun diam lagi sejenak. Thumma ghalabani ma'alamu fihi, kemudian mengalahkan aku apa yang saya tahu tentang orang itu. Faqultu, maka saya katakan lagi, ya Rasulullah malaka an fulan, wallahi inni laurahu mu'mina. Ya Rasulullah, kenapa engkau dari fulan, kenapa enggak engkau beri dia? Sungguh demi Allah, aku melihat dia mukmin. Qala awa muslima, muslim, itu kata Rasul. Belum mengatakan setelah itu. Inni la'u'tiyar rajula. Sungguh, aku memberi sesuatu kepada seseorang. Wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Dalam keadaan yang selain dia, orang lain lebih saya cintai daripada orang yang saya beri tadi. Khasyyata ayyukabba finnar ala wajhihi. Saya khawatir orang ini yang saya kasih ini, dia akan ditelungkupkan atas wajahnya di neraka nanti. Artinya Pak, Rasul memberi dia untuk taklif, melembutkan hati dia. Saya kasih supaya dia kuat imannya, kokoh keimanannya, jangan sampai dia kemudian lepas dari iman, akhirnya nanti akan ditelungkupkan di atas wajahnya di api neraka. Yang ini enggak dikasih, kenapa? Sudah kokoh keimanannya. Enggak dikasih pun enggak bakal apa namanya mutung, enggak bakal cewa, enggak bakal macam-macam. Yang dikasih orang yang perlu dikokohkan keimanannya. Itu namanya memberi hadiah seseorang untuk ta'liful qulub, melembutkan hati. Qala wa an abihi. Ini isnad yang kedua. Wa an abihi, dan dari bapaknya, yakni Ibrahim bin Sa'ad yang di atas. An Saleh, itu Saleh bin Kaisan di atas. An Ismail bin Muhammad, dari Ismail bin Muhammad, annahu qala sami'tu abi yuhaddithu bi hadza. Aku pernah mendengar ayahku menyampaikan ini. Faqala fi hadithi, dan dia mengatakan dalam hadisnya dengan lafaz, fadharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dengan tangannya. Itu bahasanya menepuk, bukan memukul, menepuk dengan tangannya. Fajama'a baina 'unuqi wa katifi. Beliau mengumpulkan antara leherku dan pundakku. Ditepuk begini. Plek. Ditepuk begini sehingga tangannya ada yang kena leher, ada yang kena pundak. Ada yang kena leher, ada yang kena bunda. Ditepuk. Thumma qala. Kemudian Rasul mengatakan, aqbil ay Sa'ad. Aqbil apa iqbal? Aqbil apa iqbal? Aqbil. Aqbil ya Sa'ad. Apa artinya ini? Apa artinya aqbil? Dua makna. Aqbil dari kata-kata iqbal. Aqbil ya Sa'ad. Menghadap ke sini wahai Sa'ad. Dari kata-kata iqbal. Aqbala yuqbilu iqbalan. Menghadap kemari wahai Sa'ad. Ada lagi yang mana kedua, akbil. Ai amarahu bil qabul. Rasul memerintahkan dia untuk menerima. Inni la'udur rajul ila ahli hadith. Sesungguhnya aku memberi seseorang sama dengan hadis yang di atas. Ini kalau dari kata-kata akbil, di mana iqbal, maka seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang suka dengan tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas yang kayak terus mendesak Rasul untuk memberi seseorang. Tiga kali ya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tiga kali. Maka aqbil ya Sa'ad. Sini, menghadap sini ya Sa'ad. Diterangkan tujuan beliau memberi orang lain tersebut. Kalau dari kata-kata aqbil ay al-qabul, berarti suruh nerima pemberian. Aqbil ya Sa'ad. Nih, terima pemberianku ini wahai Sa'ad. Tapi Sa'ad menolak. Ila akhirih. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari. Pembawakan ayat, fakubkibu fiha, fakubkibu ay kulibu. Kubkibu maknanya kulibu, berarti ditelungkupkan, dibalik. Telungkupkan terbalik. Mukibban dalam keadaan mukibban ai akabar rajul. Kata-kata akabar rajul, seseorang itu akabba idza kana fi'luhu ghairu waqi'in ala ahad, apabila perbuatan dia tidak menimpa siapapun. Fa idza waqa'al fi'l, ketika terjadi perbuatan tadi, qulta, kamu katakan kabbahullahu liwajhihi, Allah telungkupkan wajah dia. Wa kababtuhu ana, dan aku menelungkupkan dia. Ini secara bahasa dari kata-kata kabgaba yukabkibu dan kata-kata bukiban akaba yukibu. Dari kata-kata yang di atas, khasyata ayyakubba finnari ala wajhihi, khawatir dia akan ditelungkupkan pada wajahnya di neraka nanti. Hadis ini barakallahu fikum, antum perhatikan, cukup panjang kisahnya. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab qawlihi ta'ala la yas'alunan nasa ilhafa. Kemudian pembahasan tentang masalah yang seputar itu. Ini syahidnya ya ikhwan pada kata-kata tadi, akbil ay sa'ad inni u'tir rajulil akhir. Diambil dari situ barakallahu fikum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu kepada Sa'ad bin Malik dan beliau tidak meminta. Ini dari kata-kata akbil ay amarahu bil qabul. Mana kedua yang disebutkan tadi? Rasul meminta dia untuk menerima pemberian beliau. Baik, maka lafaz ini menunjukkan barakallahu fikum, satu, seseorang itu memberi sedekah atau memberi hadiah kepada orang yang memerlukan, dicari sama dia. Yang kedua, seseorang yang diberi sesuatu dengan tanpa dia meminta, dengan tanpa dia ilhah, boleh menerimanya. Barakallahu fikum. Ini inti pembahasan disebutkan jadi hadis pada bab ini barakallahu fikum. Nah, hadza wadih. Inti yang lain dari yang dibahas pada hadis ini, tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ta'liful qulub, upaya untuk melembutkan hati-hati para mu'allaf dengan cara memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Hadiah ini harta benda dimanfaatkan untuk melembutkan hati-hati mereka supaya mereka kokoh keimanannya. Barakallahu fikum. Nah. Qala rahimahullahu taala, qala haddatsana Ismail ibnu Abdullah, qala haddatsani Malik, Imam Malik, an Abi Zinad, Abdullah bin Zakwan, Abu Zinad, an Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa al-miskinu alladhi yatufu 'alan nas, bukanlah miskin itu yang keliling-keliling meminta-minta kepada orang, taruduhul luqmatu wal luqmatan, menolak dia satu suapan dua suapan, watamratu watamratan, satu biji kurma dua biji kurma. Bukan itu yang namanya miskin, yang sana kemari meminta-minta. Nah, nanti pergi dapat satu suap, pergi dua suap, pergi satu kurma, pergi dua kurma, pergi 500, pergi 1000, pergi. Bukan itu yang namanya miskin yang hakiki. Walakinil miskinul ladzi la yajidu ghinan yughni. Tetapi yang namanya miskin, seseorang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi dia, wala yuftanu bihi fayutasaddaq alaih, dan tidak ada yang tahu dia sehingga dikasih sedekah. Enggak ada yang tahu dia miskin. sehingga dikasih sedekah. Wala yaqumu fayas'alunnas, tidak pula dia kemudian bangkit meminta-minta kepada orang lain. Ini namanya miskin, yang betul-betul miskin, tidak punya kecukupan, barakallahu fikum, tapi dia betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Tidak ada yang tahu dia miskin, dikarenakan dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Inilah yang namanya miskin, ini yang layak untuk dikasih. Barakallahu. Ini sama dengan sebelumnya, hadis pertama yang dibahas dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Qala haddathana Abi Hafs ibn Ghiyath. Qala haddathana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Qala haddathana Abu Salih As-Samman. Namanya Dhakwan As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ayakhudha ahadukum hablahu, sungguh salah seorang di antara kamu mengambil talinya, bawa tali, thumma yaghdu, kemudian dia pergi di pagi hari, ahsibuhu qal, aku menduga beliau mengatakan, ilal jabal, pagi-pagi pergi ke gunung, ke bukit-bukit. Fayah tatiba, lalu dia mencari kayu bakar. Hanya modalnya tali, ke gunung-gunung, mengumpulkan ranting-ranting kayu bakar, diikat pakai talinya. Ya, dipikul di pundaknya. Fayah bi', kemudian dia menjual kayu-kayu tadi. Fayah gula, dia bisa makan dari situ. Wayata sodak, bahkan mungkin bisa sedekah dengan cara itu. Khairun lahu, itu lebih baik bagi dia, min ayyas alannas, daripada meminta-minta kepada orang lain. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari rahimahullah, Salih bin Kaisan akbar min Az-Zuhri. Salih bin Kaisan lebih tua daripada Az-Zuhri. Lebih tua 4 tahun. Salih lebih tua 4 tahun daripada Az-Zuhri, tetapi di isnad di atas yang yang panjang di atas, Saleh bin Kaisan rawa anil Zuhri. Ini namanya riwayatul akabir anil asagir. Orang yang lebih tua meriwayatkan hadis dari yang lebih muda. Wahuwa yani Az-Zuhri qad adraka Ibnu Umar. Az-Zuhri sudah mendapati masanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis juga demikian menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mencari ma'isyah, mencari usaha. Walaupun dipandang remeh, dipandang kecil hasilnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Juga menjelaskan kepada kita tentang dhammul mas'alah, tercelanya meminta-minta. Terutama bagi yang masih punya kemampuan untuk mencari ma'isyah. Barakallahu fikum. Jadi jangan memandang hinanya atau kecilnya ma'isyah. Tapi antum harus tahu ini usaha yang halal, barokah minallah. Ini untuk menjaga kehormatan diri, keutamaan yang sangat besar, untuk menjauhkan diri dari soal, dari meminta-minta, istighna, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Itu di zaman dahulu kala. Sekarang bisa dibikin contoh-contoh yang lain. Sebuah pekerjaan yang dipandang remeh oleh banyak pihak, jangan remeh, antum kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, ikhtiar lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Selebihnya barokah minallah, minta keberkahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memandang, wah, masa orang kayak saya jualannya kayak gini. Jangan masak-masak, mateng aja. Ya, mending daripada katakan masa orang kayak antum ngemis, nah, ada tercela. Difahami insyaallah ya. Jadi tidak harus usaha yang mentereng, tidak harus hasil yang buahnya semampu kita. Yang penting usaha, tidak meminta-minta. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Yang dihafal yang terakhir. Yang antum hafal yang terakhir, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Nakfi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu.